Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kemudian kemarin telah disebutkan mengenai al-halaq, yaitu halaq halqur ra's. Cukur kepala itu bisa bagian, adalah bagian dari ibadah khudu'an li ghairi. Bisa juga mubah. Kapan itu ibadah? Kalau dia tahallul dari haji atau umrah. Nah, kalau dia cukur dalam rangka taqarrub kepada selain Allah, maka dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Kemudian beliau menyatakan juga taqbilul ahjar, dan berikutnya mencium batu, yang batu itu selain Hajar Aswad. Nah, sampai sini ya. Nah, ini kalau dia mencium batu dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada batu tersebut selain Hajar Aswad, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kita baca dulu takbilul ahjar. Ya, tafadhal, dibaca saja. Ya. Mirza. Nah, berikutnya takbilul ahjar, mencium batu selain Hajar Aswad, ini adalah kesyirikan. Itu takbilul ahjar tabarukan biha, karena ingin mencari berkah, ngalap berkah. Tapi kalau cium batu, cium batunya itu bukan cari berkah, karena memang senang. Misalnya antum punya batu akik, antum cium, antum senang, tidak tabarruk, maka ini enggak mengapa. Jadi yang dinilai oleh Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i di sini sebagai kesyirikan kalau itu tabarrukan. Ya, kalau itu dalam rangka ngalap berkah. Hadza nau'ul ibadah, maka ini hadza nau'un minal ibadah. Ini adalah salah satu bagian dari ibadah. Li'annal barakata minallahi wahdah, karena yang namanya keberkahan itu hanya dari Allah semata. Wa hiya fi ma ja'alallahu mubarakan, yaitu yang Allah jadikan pada benda tersebut ya sesuatu yang diberkahi. Terus lanjut Mirza. Nushiru ilaih. Ta'budan lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa illa fahuwa hajarun la yanfa'u wa la yadru. Walihada qala Umar radhiyallahu anhu lama qabbala al-hajaru inni a'lamu annaka hajarun la tadru wa la tanfa'u. Walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbiluka ma qabbaltuka. Fal mas'alatu mas'alatu tiba'in li rasuli sallallahu alaihi wasallam ibadatan li azza wa jalla. Fa anta tuqabbiluhu la tataqarrabu ilayhi wa innama tataqarrabu ila Allahi wa ta'budu Allaha alladhi amaruka bidzalika. Wa amma taqbilul maqamati wal adrihati wal kuburi wal syababiti alati alaiha fahada min fi'lin musyrikina wa huwa taqarrubu ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Fal kuburu la tuqabbalu la tuqabbalu la tuqabbalu la judrun la judrunha wa la syababikuha wa la fama syuri'a illa hadzal hajar alladzi wa hasbuk, cukup. Kemudian saya langsung terjemahin aja ya, karena udah mau jam 11 biar cepat. Ya, maka mencium batu selain Hajar Aswad dalam rangka cari berkah itu dinilai sebagai sebuah kesyirikan. Allah tidak mensyariatkan untuk kita untuk mencium batu ya, atau yang lainnya kecuali Hajar Aswad ya, atau bangunan, bebatuan atau bangunan, gak boleh cium kecuali Hajar Aswad. Kenapa? Karena dia adalah diantara syiar-syiar Allah, dan Nabi SAW menerimanya, menciumnya, dan ini dianggap sebagai sebuah beribadah pada Allah. Nah, ini bukanlah beribadah kepada batu tadi ya. Namun karena batu tadi itulah diantara syiar dari syiar-syiar ibadah, maka kita menciumnya, menerimanya, dan kita mengisyaratkan itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan karena beribadah kepada Allah, maka dia adalah batu, la yanfa wa la yadur, yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Oleh hada qala Umar, oleh karena itulah Umar radhiyallahu anhu menyatakan, lamma qabbala al-hajara, tatkala Umar mencium batu, Umar mengatakan, ini alamu annaka hajarun, saya batu, saya tahu kamu ini cuma batu. La tadur wa la tanfa, kamu enggak bisa memberikan mudarat atau memberikan manfaat, wahai batu. Ya, seandainya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ah, ini lihat. Hajar Aswad yang dicium oleh Nabi dijadikan sebagai sebuah ibadah dan dijadikan sebagai sebuah sunnah. Maka Umar radhiyallahu anhu tatkala hendak mengikuti Nabi, Umar hendak menegaskan kepada manusia, hakikatnya kita bukan mengagungkan batu ini. Batu ini enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini karena mengikuti Rasul aja. Rasul beribadah, mencium Hajar Aswad. Umar jelas mengatakan, batu kamu enggak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ya. Apalagi benda-benda yang lain. Semacam ya, dinding kuburan, jendela kuburan. Ya, atau ya, apa namanya? Yang di sekitar kuburan itu namanya apa tuh? Ya, semen-semen yang ada di kuburan itu, keramiknya. Ya. Kijing. Kijing. Kok namanya kijing? Kayak ya, kijing. Kijing itu kayak nama kerang gitu ya. Ya, Pak ya. Baik. Maka masalahnya di sini adalah masalah mengikuti Nabi mencium kuburan itu. Kita ikut Nabi, itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Fa anta tuqabbiluhu la tataqarrabu ilaihi wa innama tataqarrabu ila Allah. Nah ini. Maka ketika Anda mencium batu Hajar Aswad tadi, Anda tidak mendekatkan diri kepada batu tadi, tapi Anda mendekatkan diri kepada Allah lewat perantara sunnah, yaitu apa? Mencium Hajar Aswad. Dan Anda beribadah pada Allah alladzi amaraka bidzalik, yang telah memerintahkan Anda untuk mencium batu Hajar Aswad tadi. Adapun takbilul maqamat ya, mencium makam-makam wal adrihah ya, adrihah makam-makam keramat, kubur, kuburan-kuburan, wasyababik jendela-jendelanya. Ya, allati alaiha, yang ada di kuburan-kuburan tadi, fahada min fi'lil musyrikin, maka inilah perbuatan orang-orang musyrikin. Wa huwa taqarrubun ila ghairillahi azza wajalla, dan itu adalah sebuah pendekatan diri, upaya mendekatkan diri kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kuburan atuqabbalu, kuburan enggak boleh dicium, la judranuha, tidak dicium dindingnya, wasyababikuha, maupun ya, jendela-jendelanya. Enggak boleh. Tidak boleh kuburan Nabi, apalagi selain Nabi. Nah, kita disyariatkan untuk mencium, tidak disyariatkan kita illa hadal hajar, kecuali ya, batu itu aja, yaitu Hajar Aswad. Kalau batu yang lain boleh dicium dengan syarat bukan untuk tabarok, ngalap berkah. Ya, antum suka sama batu kiok, batu akik, antum cium karena antum kagum. Ya, mahal harganya, unik bentuknya, ya, atau karena pemberian ya, orang terkasih, nah misalnya. Ya, misalkan ya, dicium orang terkasih, bapak, ibu, Ahmad, wah aja. Nah. Ya, dikasih sama nenek batu akik. Enggak, bukan tak bukan ya, bukan tabarruk. Syaratnya kan tabarruk. Cium aja, suka antum cium. Tapi lama-lama enggak perlu biasa. Ya, sesekali, ngapain sering-sering cium batu? Ente jomblo sih. Kalau saya punya istri, mending cium istri. Jomblo cium siapa? Batu dicium. Nah. Nah. Mana lagi tadi? Hah? Alladhi huwa yaminu fil ard. Sekarang baca gantiannya. Nah, sabit. Nah, ini yang Hajar Aswad ini adalah tangan kanannya Allah di muka bumi. Tapi bukan tangan hakiki. Ya. Penjelasan hal ini dijelaskan detail oleh Syekh Al-Utsaimin ya di Al-Qawaid Al-Musla. Nanti di kajian kita di Al-Hamawiyah, Talqis Hamawiyah akan dijelaskan ini. Insyaallah. Ya, silakan Zabit. Ammanis ta'malahu bidiyati fahuwa yaminullahi alladhi yusafibu biha khalqahu ay huwa bimanzilati yaminuhu bimanzilati yaminihi wa masafahatihi wa man qabbalahu wa safahahu fakaannama Safaha Allah. Karena syairah min syairah, bahwa yamin Allah. Dimakna annahu min syairah, walaysa yamin Allah dimakna yakni Rabbi Subhanahu wa ta'ala. Jangan kasih tasdid daunnya. Dimakna yakni Rabbi Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala laysa minkum syai'un fil ardi. Allah azza wa jalla di samai, walakin yaminuhu fil ardi, bimakna annahu mash'aruhu fil ardi, wa mahalu ibadatihi, qawluhu aw takbiri al-kuburi, wastilamiha, wasujudi lana, tam yashruh Allah lana takbiri al-kuburi, wastilami al-kuburi, wasujudi lana. Berikutnya. Dalam hadis ya'ti ruknu yaumil qiyamah a'dhamu min abi kubais lahu lisanun wa syafatan yatakallam amman ista'malahu bin niyyati wa huwa yaminullahi yusafihu biha khalqah. Hadis ini kedudukannya apa? Hajar Aswad ini kedudukannya bi manzilati yamini, ya, yaitu kedudukannya seperti tangan kanannya Allah yang bersalaman dengannya. Maka barang siapa yang menciumnya, memegangnya, maka seolah-olah dia, ya, seolah-olah, seakan-akan. Yang namanya seakan-akan itu bukan hakiki. Begitu, yang namanya seakan-akan. Gitu, ya enggak? Brandy mimpi, seakan-akan dia terbang ke angkasa. Itu kan begitu. Ya, enggak nyata. Nah, seakan-akan dia itu tangan Allah. Ya, seakan-akan aja. Ya. Maka dia adalah Di antara syiar dari syiar-syiarnya yaitu tangan kanan Allah. Maknanya min sya'irik. Maknanya ialah di antara syiar-syiar Allah. Bukan maknanya tangan kanan Allah itu tangannya Allah. Hajar Aswad itu bukan. Maka tidak ada sesuatu apapun dari Allah yang ada di bumi ini, enggak ada. Ya, Allah di langit, di atas langit. Fisama maknanya fisumu, di atas ketinggian. Namun tangan kanannya di bumi maknanya itu adalah ya syiarnya aja. Dan tempat ibadahnya aja. Tempat syiarnya, tempat ibadahnya. Nah, itu seolah-olah maknanya demikian. Takbilul kubur. Nah, kemudian ya, yang juga diantara bentuk-bentuk kesyirikan adalah mencium kuburan. Kuburan dicium ini. Kerajinan ini. Ya. Kalau punya istri dia bingung. Cium siapa? Kuburan dia akhirnya. Oh, dia punya istri. Nah, berarti dia kurang tauhid. Bukan kurang istri. Kurang tauhid. Ternambah istri, tauhidnya gak beres, sama juga. Cium-cium kuburan. Kuburan keramat maksudnya ya. Nah ini. Wastislamiha. Ataupun. Ya. Memegang kuburan. Maksudnya diusap-usap begitu. Wasujudlah. Sujud ke kuburan. Maka alam ini adalah diantara bentuk kesyirikan. Mengenai sujud saya pernah bacakan kemarin ya penjelasan dari Syekh Ar-Rajihi di syarah Tajrid Tauhid juga yang berjudul kitab beliau Fathur Rabil Hamid mengenai hukum mencium apa sujud kepada kuburan. Ada dua pendapat di kalangan para ulama, ada yang langsung mengkafirkan, ada yang dirinci. Itu kubur apa, sujudnya itu ke kubur sujud apa? Sujud ta'zim apa sujud ibadah? Kalau sujud ta'zim pengagungan, tahrim penghormatan, dia tidak sampai murtad. Tetapi wasilah untuk menuju murtad. Artinya itu ya minal kabair. Di antara bentuk dosa besar, haram, sangat dosa besar. Tapi tidak sampai murtad. Nah, ini pendapatnya Syekh Ar-Rajihi di sini. Ya, pendapatnya Syekh Ar-Rajihi mengenai hukum ya, sujud kepada selain Allah. Nah, ini di antara para ulama ada yang langsung memurtadkan, semisal aimatu dakwah ya, imam-imam Najd ya, Syekh di antara pengikut semua pengikut di Najd Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga ulama Syafi'iyah memurtadkan orang yang sujud kepada selain sujud kepada kuburan, mau niatnya ta'zim ke, mau niatnya tahrim ke, mau niatnya ta'zim atau ihtiram ke, apa tahrim sih, ihtiram ya, penghormatan ke, pokoknya murtad, keluar dari Islam. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Semisal Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimallahu taala. Ya. Nah, sebagian ulama ada yang memandang tidak, semisal Ar-Rajihi ini. Ya, di pertemuan telah lalu telah saya sebutkan. Nah, ya. Nah, jadi di sini ada dua pendapat ya. Tapi kalau Syekh Shalih Al-Fauzan jelas pendapat beliau bahwa sujud kepada selain Allah ini adalah kekufuran. Dan ini pendapat penulis kitab Tajwid At-Tauhid. Yaitu Al-Imam Asy-Syeikh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i. Beliau juga diantara yang langsung menyatakan itu adalah ya, kesyirikan. Allah tidak mensyariatkan kita untuk mencium kuburan, ya, mengusap-usap kuburan, sujud padanya, karena ini adalah merupakan bagian dari agama kaum musyrikin. Nah, Namun di Fathur Rabil Hamid, Syekh Ar-Rajihi ya, punya pendapat yang unik ya. Beliau memandang berseberangan dengan ulama Najd dalam masalah ini. Beliau memandang sujud kepada kuburan itu tidak murtad kalau dalam rangka ta'zim, ihtiram, pengagungan, penghormatan. Itu tidak murtad. Sementara ulama Najd yang lain, Syekh Shalal Al-Fauzan memandang yang lain semua itu keluar dari Islam. Salah satu di antara pembatal keislaman, sujud kepada kuburan. Namun Syekh Ar-Rajihi ya, berpendapat tidak ada udzur bil jahal, sama seperti kebanyakan ulama Najd. Nah, jadi ada yang unik mengenai Syekh Ar-Rajihi ini di Fathur Rabil Bariyah. Nah, saya bacakan sedikit pendapat beliau di Fathur Rabil Bariyah setelah beliau menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan ini. Ya. Wal muslimun alladhi tasduru minhum af'alun syirkiyah kadu'a al-amwat, kadu'a al-amwat wa ibadatul kubur wa atiqat ta'til sifat wa ghairiha la yu'zaru bil jahl. Faman balagahu kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam fala yu'zaru. Ha, ini ya. Qala ta'ala wa uhiya ila ilayya hadzal qur'an la unzirakum bihi wa man balagh. Faman balaghul qur'an fa'ulima fa'alima faqad qamat alaihi al-hujjatu amma man lam yablughu al-qur'an aw as-sunnah fa hadalahu hukmun akhar. Nah, ini kata Syekh Ar-Rajihi, seorang muslim yang muncul dari dia perbuatan-perbuatan syirik tadi, semisal doa kepada mayit, beribadah kepada kuburan, meyakini ya dihilangkannya, ditolaknya sifat-sifat Allah, ini tidak diberi udzur dengan kejahilan. Ini pendapat beliau. Tapi beliau berpendapat orang yang sujud kepada kuburan kalau diberikan, kalau dalam rangka pengagungan, tidak kafir, cuman dosa besar. Siapa yang sudah sampai kepada Quran dan Sunnah maka tidak diudzur. Beliau dalam masalah udzur bil jahal sama seperti ulama yang Najd, sama seperti Syekh Shalal Al-Fauzan. Baik, ya, kita tinggalkan di situ ya. Jadi kubur, sujud kepada ya, kuburan ada dua pendapat dalam rangka pengagungan. Kalau dalam rangka ibadah semuanya sepakat. Kenapa sujud ke makam wali? Ya, saya mau beribadah padanya. Kufur, murtad, jelas. Ya. Nah, tapi kalau ada yang menyatakan, oh enggak, saya cuman kagum aja. Kayak kemarin kan gitu tuh, Presiden Soekarno disujudin, gitu kan, sama salah satu paslon. Ya, saya yakin dia enggak beribadah ke Bung Karno, ya enggak. Di situ pasti dia ada apa niatnya, ta'zim, pengagungan. Nah, kalau kata Syekh Fauzan dan ulama Syafi'iyah, murtad hadar rajul. Mau paslon yang di mau paslon kayak mau apa kayak mau hasil ijtima' ulama kayak. Kalau pendapat Syafi'iyah, murtad berdasarkan pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, pendapat di sini. Ya, pendapat penulis kitab ya Asy-Syaikh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i dan banyak ulama Najd. Tapi sebagian ulama yang lain memandang kalau mengagungkan tidak kufur, hanya apa, dosa besar dan wasilah menuju kemurtadan. Dosa besar, bahaya sujud ke kuburan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bahaya ya. Jadi pahami sini ya, antum dewasa, pilih pendapat ini berdasarkan keterangan dari ulama yang menenteramkan hati kita dan lebih cocok dengan kebenaran. Berikutnya, qala Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimallah wa qad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha qubural anbiya'i was-salihina masajida yusalla lillahi fiha. Dan sungguh Nabi SAW telah melaknat orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid-masjid yang disolati, dikerjakan solat di situ untuk Allah sekalipun, walaupun solatnya untuk Allah. Dibaca syarahnya di sini, Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam. La'an itu maknanya itu adalah ibad an rahmah, at-tarad. mengusir seseorang dari rahmat Allah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Nah, kalau dilaknat berarti ini dosa besar. Dosa besar antara kufur atau dosa besar, itu aja. Terus lanjut. Fi haditha kathiratin sahihatin nahan Nabiya sallallahu alaihi wasallam anittikhadil kuburi masajida wa naha anil binai alal kuburi wa naha an tahsisiha wal kitabati alaiha wa naha an israjiha bisarji bisuruj suruji bisuruji wa bil bakhuri, bukan bukhur, bakhur. Kullu dzalika naha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu min wasa'ilis syirki wa ibadati ghairillahi wal ghuluwi bil quburi wal ana yabnuna 'alaiha wa yaj'aluna laha salatiqa wa sadana sonadi wa yaj'alunaha sonadi qawa sadanatan. Sadana itu jamak dari sadin, ya. Maknanya khadim, kuncen kalau bahasa kita. Terus wayajma'una amwana minal masakin wa yatasammunaha wa yaj'alunaha masdaran au mauridan malian lil baladi wa aqru annasa wa aqru annasa bi ibadatiha wal qiyam billahi akalu amwalahum bil baqili wa afsadu aqidatahum fa hadha huwa Daidan. Daidan ada. Daidan maknanya apa? Ada. Terus. Fahadahwa daidanul kuburiina al-yawma au min man rohya bifi'lihim awittakadahu mauridan min mawariti baitil mali fi ba'dil biladi. Terus. Qauluhu masajida yusalla lillahi fiha al-masjidu huwa makanus salati walau lam yubna. Itu ada tasdid dari penerbit, ya. Apa tasdidnya? Ini salah, itu bukan tasdid. Yubna. Ini terkadang penerbit ngasih-ngasih harokat. Kali ngasih harokat salah. Ya benar. Majzum bila mualamatu jazmihi hadaf harfulillah wa huwa al-alif. Wa hiya al-alif. Terus kullu makanin salaita fihi bainahu masjidun liqauli sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Fal masjidu huwa makanus salati sawa'un istamarra sawa'an. Boleh sawa'an, tapi saya lebih suka sawa'an. Baik. Sawa'an istamarra isalla fihi au salaita fihi marratan wahidatan wa masyaita. Fahuwa masjidun maqatun di waktu salatika fihi wal quburu la yusalla indaha walau kana al musalli yusalli lillahi anna al makana laysa makanan lis salati muli anna hadha wasilatun ila syirki fa idza ra'auka tusalli indaha fa innahum iktada apa fil mudhari yaqtadi. Nah, kalau nyambung dengan waw jamaah yaqtadun. Fainahum yaqtaduna bika wa yadhunnuna annaka tusalli li ajlil qabri wa barakatihi. Walidzalika saddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi alwasilata wa laha li sholati 'indal qubur wa idza bunya 'alaiha masjidan wal amru ashaddu. Nah, hasbuk, cukup. Nah, Nabi melaknat SAW orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh sebagai masajid, tempat-tempat sholat, tempat-tempat ibadah, masjid-masjid. Fi haditsa katsiratin sahihatin. Ini dalam berbagai hadis yang sangat banyak yang sahih. Nabi SAW melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Beliau melarang ya membangun di atas kuburan. Dan beliau melarang dari tajassis, mengapur kuburan, wal kitabati 'alaiha, mengukir-ngukirnya. Ya, mengukir-ngukir. Tapi sebagian ulama memandang kalau hanya diberikan nama di kayu, ya, di batu untuk tanda, itu ada yang memperbolehkan. Tapi hukum asalnya enggak, tidak boleh. Hukum asalnya demikian. Wa nahan israjiha. Israt itu masdar dari asroja yusriju, maknanya awqoda. Awqoda itu maksudnya apa? Awqoda yukidu iqot, itu kan maknanya menyalakan. Dan Nabi melarang menyalakan, ya, menerangi dengan suruj. Suruj itu apa sih? Ina'ul kendil, ya. Apa? Lampu gitu, kayak petromak gitu. Dan menyalakan petromak di situ. Wa tabkhiruha wa tabkhiriha bil bakhur. Dan Nabi SAW melarang mentabkhir. Tabkhir itu masdar dari apa? Bakhara. Maknanya apa? Memberi uap. Ini kayak gini nih, minyak wangi nih. Ditabkhir, diberikan uap, dibaharumi. Dan dilarang mentabkhir memberikan uap dengan bakhur. Bakhur itu dupa, menyan. Kullu dzalika, semuanya ini nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah ya wasilah, wasail di antara sarana-sarana menuju kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah. Dan juga di sarana gulu fil qubur. Untuk gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan. Nah, saat ini mereka membangun membangun bangunan di atas kubur, di atas kuburan. Ya ja'lunaha sanadiqah. Mereka ya membuat sunduk-sunduk, kotak-kotak amal gitu. Jadi ada orang yang datang bayar, ada kotak-kotak amalnya. Jadi sumber penghasilan. Mas ya, kemudian ya jalul nahasanadika wasanadatan wasanadah, ada sanadahnya. Sanadah jamak dari sadin. Dan mereka bikin tuh namanya khodim. Ya, para khudama, khudama bikin tuh qadimun apa kuncen-kuncen. Ya. Yajma'un al-amwal, mereka kumpulkan di situ. Ya, harta-harta manusia dari orang-orang miskin. Ya, datang kan orang-orang datang tuh bayar. Wa yataqasamunaha, dan mereka akhirnya bagi-bagi. Mereka bagi-bagi, bagi hasil. Wa ja'alunaha masdaran, dan mereka jadikan ini sebagai masdar. Masdar artinya apa? Sumber penghasilan. Au mauridan, maurid sebagai sumber pendapatan. Malian, harta lil balad, untuk negeri. Wa aghrun nas, ini dari wazan aghra yugri. Itu mereka membujuk orang-orang, atau juga bisa maknanya merusak ya akidah orang-orang untuk beribadah, untuk beribadah kepadanya. Mereka membujuk orang-orang manusia untuk beribadah kepada kuburan tadi, waliyadzubillah. Akalu amwalahum bil batil, mereka telah memakan harta manusia secara batil. Dan mereka telah merusak akidah mereka. Ya, maka ini adalah daidanul kuburiyina al-yawmah. Ini adalah kebiasaan mereka. Tingkah laku mereka hari ini. Daidan al-adah maknanya. Daidatul daidanul kuburiyun itu maksudnya adatul kuburiyun. Inilah ya, kebiasaan mereka, perilaku mereka, orang-orang kuburiyun saat ini. Ya. Oman radiya bi fi'lihim, atau ya, kebiasaan orang yang ridho dengan perbuatan mereka. Yaitu menjadikan hal tersebut sebagai mauridan min mawaridil baitil mal, sebagai sumber pendapatan dari pendapatan negara, fibadil bilad, dari pendapatan, ya, pendapatan pribadi di sebagian negara. Ya, jadi bisnis. Ya, berapa banyak makam yang terungkap, ternyata di situ nggak ada makamnya, nggak ada orang soleh yang dikuburin di situ, dibikin-bikin aja, dibikin-bikin, dibikin keramik dengan apa, kasih lampu, dibikin, disiarkan nggak, ini makam wali. Kalau mau datang, wah, dibikin tiket masuk. Tiket masuknya tuh bering-ring itu. Masuk ini bayarnya berapa? Kalau mau dekat kuburannya, bayar lagi. Mau ngusap-ngusap, bayar lagi. Gantian itu rame itu. Apalagi kalau malam-malam tertentu, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu. Oh, itu tambah lagi. Ya. Ada waktu prime time. Kalau masuk ya ke tempat hiburan weekend itu lebih mahal pada weekday. Dan kalau liburan sekolah lebih mahal daripada weekend. Jadi ada tiga. Nah itu juga mungkin ada kayak gitunya. Mana Bang Apip? Gak ada dia. Kalau ada dia lebih paham tuh berapa bayarnya. Syekh Apip Azamroni. Lagi kemana dia? Nganterin orang tuanya ya? Berobat. Mertuanya kemarin meninggal kan? Semoga Allah berikan dia mertua yang baru. Loh, kok ketawa? Boleh enggak? Boleh. Kan udah meninggal. Boleh. Gitu, Bang. Nah, berikutnya lagi mana? Ya. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai kuburan orang soleh, Nabi sebagai masjid yang yusalla lillahi fiha, yang dia sholat untuk Allah sekalipun di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan tersebut. Al-masjid adalah tempat sholat. Ya. Walau lam yubna, walaupun itu tidak dibangun sebuah bangunan di atasnya. Ya. Maka setiap tempat yang sholat, ita, yang anda sholat di fihi, di situ, fa'inau masjidun, maka itu adalah masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Maka bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjidan, tempat sholat, wa tahuran, dan sebagai tempat untuk bersuci. Kecuali apa? Kamar mandi, toilet, dan satu lagi kandang unta. Maka masjid huwa makanu sholati. Masjid itu adalah tempat sholat. Apakah itu istamarra yusalla fihi, yang continue, ya, dijadikan tempat sholat di situ? Au sholaita fihi maratan wahidatan wa masyaita. Atau anda sholat di situ cuma sekali aja, kemudian anda ya beranjak pergi lagi. Masya mesti berjalan ini maksudnya. Tapi di situ maksudnya anda pergi lagi beranjak. Bahwa masjidun mu'akkatun bi waqti sholatika fihi. Maka dia adalah masjid yang sementara yang anda sholat di situ. Maka kubur la yusallab indah, enggak boleh dikerjakan sholat di sisinya. Walaupun orang yang sholat yusalli lillah, dia sholat karena Allah. Kenapa? Karena makan tempat itu laisa makanan di sholatnya, bukan tempat ya yang boleh dijadikan untuk sholat. Karena ini adalah salah satu wasilah sarana menuju kesyirikan. Fa idza ra'auka, nah, apabila mereka orang-orang melihat anda tusalli indaha, anda sholat di sisi kuburan, fa innahum yaqtaduna bika, mereka akan meneladani anda, wa yadhunnun, mereka menyangka annaka tusalli li ajli qabri wa barakatihi, mereka menyangka anda sholat karena kuburan tadi dan keberkahannya. Kemudian fa yusalluna indahu wa yatabarakuna wa yatabarakunahu bihi, akhirnya mereka sholat di kuburan itu gara-gara anda. Dan mereka mencari berkah di situ, ya. Nah, itu jadi nggak boleh, terutama orang-orang yang memiliki kedudukan, ya, nggak boleh. Apalagi kalau dia tokoh agama, mana dia contohin sholat di kuburan. Ya orang-orang akan pikir, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Habib aja situ kok, apa-apa. Akhirnya mereka sholat di situ. Dan mereka menyangka kuburan ini memberikan manfaat dan mudarat, dan mereka akhirnya bisa nyembah kuburan betulan dan meninggalkan peribadatan pada Allah. Betapa banyak orang-orang yang lebih khusyuk kalau beribadah di makam-makam wali. Setannya enggak goda, karena kata setan dia berhasil. Ya, orang zikir lebih khusyuk di kuburan. Dia khusyuk dia di kuburan dia. Ya, tapi kalau di luar kubur, enggak. Ingat bola semalam, ingat dimarahin istri, ya mandi enggak ya? Dimarahin istri. Ya, ingat yang lain-lain. Tapi kalau di kuburan khusyuk khudu, masya Allah. Bisa nangis-nangis dia di situ. Ya, besok-besok datang lagi. Luar duit habis enggak apa-apa deh. Yang penting dapat. Ya. Subhanallah. Ya. Terkadang doanya makbul, ini istidraj dari Allah. Hah? Dia doa hanya kepada Allah, ya, menghadap Ka'bah, dia doa di masjid, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asarnya enggak nampak. Asarnya enggak nampak. Tapi kalau dia datang ke makam wali, makam sunan, ya, doa melalui perantara wali sunan, makbul, istidraj dari Allah, istidraj. Dia sangka itu adalah sebuah hal yang, wah ini berpengaruh ini berarti ini. Akhirnya dia datang terus. Ya, mana lagi tadi? Falidzalika sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup hadhil wasilah. Wasilah ini, dan beliau melarang sholat di sisi kuburan. Wa idza bunya 'alaiha masjidan fal amru ashaddu. Namun kalau di atas kuburan tadi dibangun masjid, maka perkaranya ini lebih parah lagi. Sampai sini ya. Nah. Iqbal, baca Iqbal. Nabi SAW bersabda kepada Ummu Salamah, lama dakarat lahu kanisatan, tatkala Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi tentang sebuah gereja, ro'atha bi ardil Habasyah, yang dilihat oleh Ummu Salamah di negeri Habasyah dalam hijrah yang pertama. Wa ma fiha minas suwar, dan apa yang ada di dalam gereja tersebut berupa gambar-gambar, lukisan-lukisan orang-orang soleh Nasrani. Kata Nabi SAW, inna ulaika idakana, sesungguhnya mereka apabila idakana fihim ar-rajul soleh famata, apabila ada yang mati di tengah-tengah mereka orang soleh, banaw ala qabrihi masjidan, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka melukis lukisan-lukisan tersebut, wajah-wajah orang soleh tersebut. Wa ulaika syirrul khalqi indallahi yaumil qiyamah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Iya dan billah. Fa idza bunya 'alaihi masjidun fal amru ashaddu. Nah, kalau dibangun di atas kuburan tadi masjid, dibangun masjid di atas kuburan, ini perkaranya lebih parah lagi. Maka tidak boleh sholat di situ yang ya di masjid tersebut. Ini kan banyak nih di sini. Masjid di dalamnya ada kuburan. Ya, ada kuburan, betul ada kuburan. Di Tebet itu ada. Keramat Batak juga ada. Ya, Kuitang juga ada. Iya dan tidak. Yang telak-telak itu di Keramat Batak. Kuburannya itu dalam di lantai di tengah-tengah sop. Di Tebet juga begitu. Bahkan ada area kuburan tapi ada musolanya untuk sholat yang ziarah gitu. Tapi bukan di atas kuburan. Nah, soal jawab nanti Pak ya. Nah, kita selesaiin ini dulu. Kalau saya itu ntar materinya habis ntar. Jadi soal jawab setelah materi ya. Mohon maaf Pak. Di anna sholatun indal qabr. Karena itu sholat di sisi kuburan. Adapun jika dia sholat lil qabri, untuk kuburan tadi, dia sholatnya memang menghadap kuburan dan ditujukan untuk kuburan, maka ini syirik akbar. Namun jika dia sholat karena Allah di kuburan atau di masjid yang ada kuburan, ini haram. Dan ini adalah salah satu sarana menuju kesyirikan. Terus di matan qala asy-syaikh al-Maqrizi asy-Syafi'i fa kaifa man ittakhadha al-qubur awsanan tu'badu min dunillah, maka bagaimana lagi orang yang menjadikan kuburan itu ya sebagai wasanan, ya sebagai wasan berhala. Bahkan bagaimana lagi orang yang menjadikan kuburan itu sebagai berhala, ya tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah, gimana lagi coba? Ini lebih parah lagi. Fahada lam ya'lam makna qawlihi ta'ala iyyaka na'budu. Maka ini orang yang enggak paham makna firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa fi sahih anhu, dan dalam hadis sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, la'anallahu al-yahud wa nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadha quburan anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, yuhaddiru ma sana'u, maka nabi mentahdir, memberikan peringatan keras atas apa yang mereka lakukan. Wa fihi anhu aidan, dan juga masih dalam riwayat Ahmad dari beliau juga, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, min syirarin nas, ya, di antara sejelek-jelek manusia ialah man yudrikhum as-sa'atu, di antara sejelek-jelek manusia ialah yang mereka mendapati hari kiamat, berjumpa dengan hari kiamat, uhum ahya'un, dalam keadaan mereka masih hidup ketemu hari kiamat. Ya dan billah. Ya. Walladzina yattakhidun al-qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, masjid. Enak sini dulu dah. Lanjut Iqbal. Pakai paman takhoda. Nah, gimana lagi coba orang yang menjadikan kuburan sebagai ausanan, ya, yang menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah selain Allah. Iqbal lagi. Was taghasa. Wal wasanu huwa ma'ubida min dunillahi, sawa'un kana ala surati insanin aw kana syajaran aw hajaran aw qabran. Kubur itu kalau mufrad qabrun, kalau jamak bisa kubur atau sigomuntah jumuknya maqabir, ya maqabir atau makbarah. Terus awsan wal wasanu, fal wasanu huwa ma ubida min dunillahi ala ayyi syaklin kana, walihada qala Allahumma la taj'al, qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu, faja'ala ibadatal qabri ibadatan lil wasani, wa in kana wa in kana qabrun nabiy wa in kana qabru nabiyyin sallallahu alaihi wasallam fa la yajuzu taqarrubu ila amwati bil istighosati wal dzabhi wan nadri was salati indaha wa tabarruki biha wa sayati ma yushri'u ma yushra'u ma yushra'u lil quburi wa la yushra'u. Yaitu mak kata Syekh, maka gimana lagi apabila seseorang sholat ya laha memang ditujukan kepada kuburan tadi, wada'a ashabaha, dia menyeru berdoa kepada penghuni kuburan tadi, wastaghatsa bihim, dia malah meminta pertolongan di kala sulit. Istighosah itu minta pertolongan di kala sulit kepada penghuni kuburan tadi. Wattakhadaha awsanan tu'badu min dunillah, dan dia menjadikan ya, kuburan tadi sebagai berhala yang disembah selain Allah. Dia mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan tadi dengan beribadah. Disebutkan oleh Syekh Al-Makhrizi kan tadi, kuburan tadi dijadikan sebagai wasan, awsanan, wasan, berhala. Apa sih yang dimaksud dengan wasan berhala? Wa ma'ubida min dunillah, itu yang diibadahi selain Allah. Semua selain Allah yang diibadahi itu namanya berhala. Apakah dia dalam bentuk manusia, syajar, pohon, batu, kuburan, fakulluha awsanun, semuanya itu namanya apa? Awsan, berhala. Falwasan ma'ubida min dunillah ala ayyi syakrin kan. Yang namanya berhala ialah yang segala yang diibadahi selain Allah dalam bentuk apapun, dalam bentuk apapun dia, maka dia namanya berhala. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nah, ini berarti kuburan bisa jadi berhala. Maka Nabi SAW menjadikan ibadat al-qabri, peribadatan kuburan itu sebagai peribadatan kepada berhala, walaupun itu kuburan Nabi. Wa in kana qabra nabiyyin, kuburan seorang nabi, maka tidak boleh mendekatkan diri kepada orang-orang yang mati dengan beristighosah, minta pertolongan kala sulit, menyembelih, bernadar dan sholat di sisi kuburannya dan mengalap berkah dengan kuburan tadi. Saya tima yusra' bil kubur wa ma wala yusra'. Akan datang nanti penjelasannya kata Syekh, hal-hal yang disyariatkan di kuburan maupun yang tidak disyariatkan. Nah, kita mau qiraah itu ya. Tadi qiraah. Cukup dulunya insyaallah. Tandain berarti sampai mana ini? Fa hada lam ya'lam. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu.